Mulai besok ku takkan pernah angkat teleponmu, dan ku akan cari pacar baru yang lebih bisa mengerti dan sayang padaku. Batas salahmu, kelakuanmu buatku ragu hidup denganmu, buatku malu dengan mamaku. Mulai besok ku takkan pernah angkat teleponmu, dan ku akan cari pacar baru dan sayang padaku. Batas salahku,